Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله setelah pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu mengenai fitnah yang terjadi pada akhir zaman, fitnah yang besar, fitnah yang kemudian muncul padanya para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, di mana Nabi SAW membimbingkan bagi kita suatu jalan keselamatan yang hendaknya kita tempuh ketika mendapati fitnah tersebut, yaitu tetap bersama jamaah kaum muslimin dan bersama pemimpin mereka, yaitu tidak memisahkan diri dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Jangan sampai kita melepaskan bayat darinya. Itulah jalan keselamatan ketika terjadi fitnah, peperangan yang besar di antara kaum muslimin, di antara manusia pada akhir zaman. Dan ternyata hadis ini dilanjutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dengan menyebutkan riwayat yang lainnya yang terdapat padanya pelengkap faedah dari apa yang telah kita sebutkan dalam hadis yang lalu. Berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wazada Abu Dawud. Dan ditambah hadis tersebut oleh Abu Dawud, yaitu dengan riwayat yang lainnya, dengan lafaz yang lainnya. Qultu, aku berkata, yaitu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Thumma ma'adha, kemudian apa yang akan terjadi setelah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Qala yakhruju ad-dajjalu ma'ahu nahrun wa narun. Akan keluar ad-dajjal yang dia membawa nahrun, sungai dan juga api. Ya, memiliki sungai dan memiliki api yang dibawa bersamanya. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu. Maka barang siapa yang terjatuh ke dalam apinya, masuk ke dalam apinya, wajaba ajruhu, maka telah tetap baginya pahalanya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan sebagai suatu kebaikan, ya, masuk ke dalam api yang dajjal, ya, yang zahirnya seperti siksaan, tapi ternyata itu adalah kenikmatan dan keselamatan bagi seorang mukmin, ya, ditetapkan baginya pahalanya, wa hutta wizruhu, dan digugurkan dosanya. Qala wa man waqa'a fi nahrihi, dan barang siapa yang masuk ke dalam sungainya yang zahirnya seakan-akan itu adalah suatu yang menyegarkan, ya. Qala wajaba wizruhu, menjadi tetap baginya dosanya, ya. Telah ditetapkan dosa bagi orang tersebut yang justru memilih untuk masuk ke dalam sungainya Dajjal, ya. Yang sebetulnya apa yang dibawa oleh Dajjal adalah suatu yang menipu. Qala wa hutta ajruhu, dan gugur pahalanya. Nah. Qala qultu thumma madza? Kemudian Hudzaifah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kemudian apa yang terjadi? Qala thumma hiya qiyamus sa'ah. Kemudian terjadilah hari kiamat. Hari ini sebagaimana disebutkan di catatan kaki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad rahimahumullah dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala min al-fitani syadidah, termasuk fitnah-fitnah yang begitu dahsyat, zuhur al-Masih al-Dajjal fi akhir zaman, munculnya al-Masih al-Dajjal pada akhir zaman. Qala wa khurujuhu min alamatis sa'atil kubra, dan keluarnya al-Masih al-Dajjal adalah termasuk tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu tanda-tanda besar dari hari kiamat, karena di sana ada tanda-tanda kecil dan di sana ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar yaitu yang terjadi menjelang datangnya, menjelang terjadinya hari kiamat, yaitu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Ya, termasuk di antaranya keluarnya Dajjal dan juga keluarnya Ad-Dabbah, ya, yang mengajak bicara manusia, ya, dan juga perkara-perkara lainnya yang terjadi pada akhir zaman menjelang terjadinya hari kiamat. Maksud juga apa? Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Turunnya Nabi Isa juga termasuk tanda kiamat besar. Qala wa sunniya bid-dajjal min ad-dajjal, dan dinamakan dengan ad-dajjal dari kata ad-dajjal. Wa huwa al-kadzib, yaitu al-kadzib, kedustaan. Jadi secara bahasa ad-dajjal yaitu orang yang banyak berdusta, ya. Sehingga sebetulnya para ulama pun terkadang menggunakan lafaz dajjal bukan untuk ad-dajjal yang akan keluar pada akhir zaman, namun orang yang betul-betul pendusta dijuluki dengan dajjal, ya. Terkadang seorang yang pendusta yang sangat banyak kedustaannya dijuluki pula dengan Dajjal. Qala likasati kadzibihi, karena banyaknya kedustaannya, ya. Jadi antara kedustaannya dia mengaku sebagai Rabb, ya. Mengaku sebagai Tuhan sesembahan. Nah, padahal dia, ya, hanyalah seorang manusia yang kafir, bukan Rabb, bukan zat yang berhak untuk disembah, ya. Bahkan dia buta sebelah matanya, bagaimana mungkin dikatakan sebagai Rabb? Dia adalah seorang pendusta yang besar. Qala wa hadzal rajul yadhharu fil yahud, dan orang ini, ya, muncul dari kalangan atau di tengah-tengah umat Yahudi. Jadi dia adalah seorang manusia, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan sebagai fitnah bagi umat manusia, ya. Apakah kemudian mereka akan menjadi pengikutnya Dajjal atau tetap di atas keimanan mengikuti, ya, agama Islam, agama yang benar, dan tidak tergoyahkan dengan fitnahnya Dajjal. Ini fitnah yang besar bagi umat manusia ketika itu, ya. Terlebih khusus bagi umat Islam ketika itu, apakah memang terkokoh di atas keimanannya atau kemudian ya menjadi kufur, menjadi pengikut Dajjal. Nah, jadi Dajjal keluar di tengah-tengah umat Yahudi, ya orang-orang Yahudi menjadi pengikut Dajjal. Qala wa huwal mahdi alladhi yantadhiruhu al-yahud, dan dia adalah mahdi yang ditunggu oleh Yahud. Kalau kita menunggu al-Imam Mahdi yang merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah, ya. Adapun orang-orang Yahudi menunggu keluarnya Dajjal, ya, pada akhir zaman. Jadi Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan kapan keluarnya Dajjal ini. Yang dimana Dajjal, ya, masih terkurung di suatu pulau sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis Naam Tamim Ad-Dari. Qala yakhruju fihim wa ma'ahu fitnatun 'azimah. Dia keluar di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan dia membawa fitnah yang besar. Ma'ahu suratu jannatin wa suratu nar. Dia memiliki suatu yang seakan-akan sebagai jannah, sebagai surga, dan suatu yang seakan-akan sebagai neraka. Ya. Digambarkan, ditampakkan sebagai surga dan neraka. Qala fannaru allati ma'ahu hiyal jannah. Maka neraka yang ada bersamanya itu sebetulnya nahl jannah. Wal jannatu allati ma'ahu hiyan nar. Sebaliknya surga yang bersamanya justru itulah neraka. Yang termasuk tipuannya Dajjal. Ya, mengapa dikatakan sebagai Ad-Dajjal? Karena banyak kedustaannya, karena banyak tipuannya. Ini termasuk dalam tipuannya. Ya, membawa neraka dan surga bersamanya, siapa yang masuk dalam nerakanya, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, seorang yang masuk dalam surganya, yang dibawa oleh Dajjal, sungguh dia adalah sesungguhnya masuk dalam neraka. Qala hadha dalilun ala anna al-insana yajibu alayhi an la yaghtarra bizakhraf. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa manusia wajib atasnya untuk tidak terpengaruh dengan hiasan, ya, hiasan perkataan atau tipuan untuk suatu yang batil, untuk suatu yang salah, untuk suatu yang membawa kepada kecelakaan, namun dihias-hiasi, ya, dengan perkataan, ya, maka jangan sampai tertipu dengannya. Qala fa hadza ad-dajjal yusawwiru anna ma ma'ahu jannatun wa huwa fil haqiqati narun. Inilah Dajjal, dia datang menggambarkan seakan-akan apa yang dibawanya adalah surga, padahal sesungguhnya itu adalah neraka. Wa yusawwiru ma ma'ahu bi annahu narun wa huwa jannah. Dan dia menggambarkan seakan-akan apa yang dibawanya adalah neraka, ya. Zahirnya yang nampak di mata manusia adalah neraka, padahal sesungguhnya itu adalah jannah. Qala fa hadza fihi at-tahdzir min as-sahratil musya'udhin alladziina yusammuna sihrahum as-sirk aw al-fan wa huwa sihru at-takhyil al-musamma bil qumrah. Dan di dalamnya juga terdapat tahdzir, peringatan dari para penyihir, penipu yang menamakan sihir mereka dengan asyirk. Apa asyirk? Sirkus, ya. Kita lihat di tengah-tengah pertunjukan sirkus, terkadang ada perkara-perkara yang menakjubkan dari para orang-orang yang disebut dengan pesulap dan lain sebagainya. Nah, dari istilah-istilah mereka, ya, sesungguhnya itu adalah, ya, di antaranya adalah sihir, ya, adalah sihir, sihir yang mereka pertunjukkan kepada manusia. Qala awil fan, atau dinamakan dengan seni, ya, sebetulnya sihir meminta bantuan kepada jin, ya, namun mereka menamakannya ini seni, seni pertunjukan, seni tipuan dan lain sebagainya. Qala wa huwa sihru at-takhyil al-musamma bil qumrah. Padahal itu adalah sihir imajiner, ya, yang menjadikan mata-mata manusia itu tertipu. Takhyil, yaitu menjadikan mereka berkhayal bahwa sesuatu terjadi padahal tidak. Ya, seperti yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun, ya, ketika berduel dengan Nabi Musa, ya, mereka melemparkan tongkat mereka, fayukhayalu, kemudian seakan-akan dihayalkan bagi Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam, seakan-akan itu adalah, ya, ular yang bergerak, padahal bukan, tetap itulah tongkat, hanya saja digambarkan seakan-akan itu adalah tongkat yang bergerak, ya, atau ular yang bergerak. Qala al-musamma bil qumrah, yang sihir tersebut dinamakan dengan al-qumrah, diistilahkan dengan al-qumrah. Qala wa fihi at-tahdhir min ad-di'ayat al-mudallilah, dan di dalamnya juga terdapat tahdir dari ajakan-ajakan yang menyesatkan. Qala wa la yazhadu al-insan bil haqq, dan jangan sampai seorang manusia itu merasa tidak butuh kepada al-haq, yaitu tertipu dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan, ya, sehingga merasa tidak butuh kepada al-haq, merasa bahwasanya yang lebih baik dan lebih, yaitu bermanfaat, yaitu apa yang dia lihat sebagai, ya, da'ayat tadi, anggapan-anggapan atau ajakan-ajakan yang sebetulnya itu menyesatkan, ya, dikarenakan apa tadi, dihias-hiasi dengan istilah-istilah yang mungkin, ya, menipu manusia, menjadikan manusia kagum, ya, dengan retorika dan yang lain sebagainya. Qala walau anna al-haqqa lubbisa alaihi wa usifa bit-ta'akhur wal-waj'iyyah wal-jumud wa kadha wa kadha. Walaupun al-haqq itu, ya, dijadikan samar, ya, dan disifati bahwasanya yang namanya kebenaran itu at-ta'akhur sebetulnya, ya, yaitu kemunduran, war-raja'iyah, nah, kemunduran sama, wal-jumud, kekakuan, dan yang seperti ini dan seperti itu disebutkan berbagai macam julukan-julukan yang menjadikan orang lari dari al-haq, ya, orang-orang yang kaku, ekstrim, ya, kemudian tidak mutakhir, ya, tidak mengikuti zaman, ya, orang-orang dari masa lampau dan yang lain sebagainya, ya, walaupun kebenaran disematkan padanya sifat-sifat yang jelek seperti itu hanya perkataan mereka saja, ya, itu hanya suatu usaha dari mereka untuk menjadikan manusia lari dari al-haq dan memegang atau lebih memilih, ya, kebatilan yang mereka jajakan. Nah, ala al-haqqu wa huwa al-haqqu, kebenaran tetap kebenaran, wal batil huwa al-batil, dan memikirkan kebatilan pun tetap merupakan kebatilan, walau usifa bit-taqaddum wal-hadarah wal-ruqi huwa batil, walaupun kemudian kebatilan tersebut disifati dengan at-taqaddum, kemajuan, wal-hadarah, yaitu peradaban yang lebih maju, war-ruqi, dan yaitu peningkatan, huwa batil, tetap itulah kebatilan, tidak mungkin berubah menjadi al-haq, walaupun dihias-hiasi dalam perkataan apapun. Seorang yang memiliki ilmu akan mengetahui bahwasanya itu adalah kebatilan, ya, dikarenakan tidak sesuai dengan ajaran atau syariat agama Islam. Nah, walaupun disematkan padanya berbagai lakop-lakop, julukan-julukan atau penyebutan-penyebutan yang bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak faham agama, seakan-akan itu adalah suatu yang baik, suatu yang bagus sesuai dengan perkembangan zaman, tetap seorang yang memiliki ilmu, ya, memiliki basirah terhadap agamanya akan tahu, ah, ini cuma tipuan saja, ya, ini tetaplah kebatilan, ya, walaupun disematkan padanya 1000 julukan atau 1000 penyebutan yang muluk-muluk, tetap itu adalah kebatilan. Qala ad-dajjal ya'ti fi akhir zaman, dajjal datang pada akhir zaman, ma'ahu fitanun 'azimah, dia memiliki fitnah-fitnah yang besar. Wa yaghtarru bihi katsirun minan nas, dan banyak dari manusia yang tertipu dengannya. Wa yankhadi'una bima ma'ahu minal fitan, dan kemudian tertipu dengan apa yang dia bawa berupa fitnah-fitnah. Wa la yaslamu min syarrihi illa al-qalil, dan tidak ada yang selamat dari kejelekannya kecuali sedikit saja dari kalangan manusia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan fitnahnya Ad-Dajjal. Dan apabila katakanlah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu dengan fitnah tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, mengokohkan kita di atas keimanan dan tidak tertipu dengan fitnahnya Ad-Dajjal. Qala wa hadza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal anbiya kulluhum yuhadziruna minal masiihid dajjal. Oleh karena itu, dikarenakan fitnahnya yang demikian besar yang mempengaruhi dan menipu sebagian besar manusia dan tidak akan selamat darinya kecuali orang-orang yang sedikit saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, ya, seluruhnya, ya, semua nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yuhadziruna minal masiihid dajjal, mereka memperingatkan dari al-masiihid dajjal, ya. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu sudah memperingatkan dari ad-dajjal yang akan datang pada akhir zaman. Qala wa ashadduhu mutahdziran nabiyyuna Muhammadin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling keras memperingatkan terhadap dajjal di antara mereka, di antara para nabi tersebut, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Qala liqurbi zamani khuruji, karena zaman waktu keluarnya dajjal sudah semakin dekat ketika masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Maka beliau memperingatkan dengan lebih keras daripada nabi-nabi yang sebelumnya, karena sudah dekat waktunya untuk muncul ad-dajjal. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengucapkan bu'istu was-sa'ati kahatain, aku diutus dengan dekatnya hari kiamat adalah seperti dua jari ini, ya. Dan beliau menunjukkan antara menunjukkan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, sangat dekat. Diutusnya beliau dengan terjadinya hari kiamat itu sangat dekat. Demikian pula berarti diutusnya beliau dengan munculnya dajjal, ya, waktunya tidak begitu lama, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, munculnya dajjal sudah dekat waktunya, kita harus, ya, berpegang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa selamat dari fitnahnya ad-dajjal. Di antaranya apa yang akan disebutkan oleh Al-Syeikh Shalal Fauzan rahimahullahu taala setelahnya. Qala walidzalika amarana sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min arba' fi kulli shalah. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara setiap kali salat. Qala fit tasyahud al-akhir, yaitu pada tasyahud al-akhir, setelah selesai mengucapkan tasyahud dan sebelum salam, ya, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristi'adzah, meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Naam. Bi an naqul, yaitu dengan kita mengatakan, yang tentu saja kita sebagai sunnah salafiyin, bismillah, ya, banyak dari kita atau mungkin seluruh semua dari kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ini. Dan yang belum, ya, hendaknya segera untuk mengamalkannya, ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, masa munculnya dajjal sudah dekat. Dan di antara sebab untuk selamat dari fitnah dajjal tersebut adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang doa ini sebetulnya oleh sebagian ulama dikatakan sebagai suatu yang wajib untuk diucapkan, ya, setelah mengucapkan tasyahud sebelum salam. Apa doanya? Qala a'udzu billahi min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Berlindung dari perkara-perkara yang besar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari azab jahannam, azab api neraka, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, juga azab yang pedih di alam barzakh, azab kubur. Qala wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ketika hidup ataupun ketika mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masihid dajjal. Ya, hadis atau doa ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana di catatan kaki di sini. Ini ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu fitnah besar yang terjadi pada akhir zaman, yaitu munculnya al-masihid dajjal. Dan di antara cara untuk selamat dari fitnahnya al-masihid dajjal, yaitu dengan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi, mudah-mudahan dengan membaca dan menghafal dan membaca 10 ayat pertama tersebut, kita bisa selamat dari fitnahnya ad-dajjal. Naam. Kemudian kita lanjutkan kepada asar yang disebutkan oleh Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala setelahnya. Asadri Abul Aliyah. Asadri Abul Aliyah, seorang dari kalangan a'immatut tabi'in sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, seorang tabi'in. Qala Abul Aliyah, atau qala Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, ta'allam al-Islam, pelajarilah Islam. Idza ta'allamtuhu fala targhabu anhu, maka apabila kalian telah mempelajari Islam tersebut, janganlah kalian berpaling darinya. Wa 'alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-Islam, dan hendaklah kalian tetap berada di as-siratil mustaqim, jalan yang lurus, sesungguhnya itulah al-Islam. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا, dan janganlah kalian menyimpang dari jalan tersebut baik ke arah kanan ataupun ke arah kiri. وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء, dan hendaklah kalian pegang teguh sunnah nabi kalian, dan hati-hati kalian dari al-ahwa, dari orang-orang atau para pengikut hawa nafsu atau kebidahan-kebidahan yang disebarkan. Inilah wasiat dari Abul Aliyah, salah seorang a'immatut tabi'in, yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, Abul Aliyah ar-Riyahi huwa Rufai' ibn Mihran ar-Riyahi. Jadi nama dari Abul Aliyah ar-Riyahi yaitu Rufai' ibn Mihran ar-Riyahi. Qala min a'immatit tabi'in, beliau termasuk dari imam-imam kalangan tabi'in, yaitu para muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk imamnya, ya, termasuk pemuka dari mereka. Qala yusi bi wasaya 'azimah, beliau memberikan wasiat dengan beberapa wasiat yang agung. Qala awwaluha, yang pertama, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Qala i'rifu al-Islam ma huwa, yaitu ketahuilah Islam, apa itu Islam. Wa la yakfi an taqula ana muslimun wa anta la ta'riful Islam, dan tidak cukup engkau mengatakan saya muslim sedangkan engkau sebetulnya tidak mengerti Islam. Ya, ini mungkin keadaan kita, ya, pada masa-masa yang terdahulu, ya, sebagai seorang yang mengaku Islam, ya, tapi kemudian tidak benar-benar mengerti apa itu Islam, menjalankan amalan-amalan, ya, yang memang diajarkan oleh orang tua kita, tapi belum mengerti benar bagaimana cara mengamalkan amalan-amalan tersebut. Dan juga sebetulnya Islam itu, ya, apa yang harus diyakini dalam agama Islam ini, apa yang harus kita pegang teguh dalam agama Islam ini, belum mengetahui tentang seluk-beluk Islam. Ya, mungkin kita masih mengingat masa-masa tersebut. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita untuk mulai mencari ilmu agama, ya, menuntut ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin lebih mengetahui tentang agama Islam. Inilah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ternyata sesuai dengan bimbingan para a'immah, ya, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Al-A'yah Ar-Riyahi, salah seorang imam dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau mewasilkan untuk supaya kita mempelajari Islam, mempelajari Islam. Jangan sampai kita mencukupkan diri mengatakan kita adalah kaum muslimin, ya, tapi tidak mengerti Islam secara, yaitu secara mendalam. Qala la budda an ta'rifa ma huwa al-Islam. Haruslah engkau mengerti, mengetahui apa itu Islam. Wa ma hi arkanuhu. Dan apa rukun-rukunnya. Wa ma hi nawaqidu al-Islam. Dan apa saja pembatal-pembatal keislaman. Hatta takuna ala basiratin. Supaya engkau memiliki basirah, memiliki pengetahuan tentang Islam tersebut. An ta'rifa ma'nahu wa ta'rifuhu. Engkau mengerti makna Islam, mengetahui definisinya, wa ta'rifu arkanahu, mengetahui rukun-rukunnya, wa ta'rifu mukammilatihi atau mukammilatihina, dan engkau mengetahui tentang penyempurna-penyempurna Islam tersebut, wa munaqidatihi, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman atau berseberangan, bertentangan dengan Islam, wa munaqqisatihi, dan perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai keislaman seorang, hatta takuna ala basirah, sehingga engkau berada di atas basirah, ya, mengaku sebagai seorang muslim menjalankan agama Islam di atas basirah, ya, inilah yang dituntut dari seorang muslim, bukan kemudian menjadi seorang muslim yang hanya taklid buta saja, ya, ikut apa saja yang sudah diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh para kiai misalnya, ya, tapi tidak betul-betul mengetahui, ya, dalil-dalilnya secara mendalam, ya, dan juga tidak mengetahui pula perkara-perkara yang sebenarnya penting untuk diketahui seperti tauhid misalnya, dan seluk-beluk tauhid tersebut, kemudian juga kesyirikan, apa saja jenis-jenis kesyirikan, apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya, itu semua perkara-perkara yang penting yang butuh untuk diketahui oleh seorang muslim, seorang yang mengaku sebagai muslim, hendaknya mengetahui perkara-perkara tersebut. Ya. Qala wa hadza fihi al-hasu ala ta'allumil ilmi an-nafi'. Maka di dalamnya terdapat hasungan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Li'annahu huwa al-hayatu, karena itulah kehidupan. Wa huwa an-najatu bi'idznillah, dan itu adalah keselamatan bi'idznillah. Hadhihi wahidah. Ini yang pertama dari wasiat Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah. Kemudian qala as-saniyah, yang kedua, fa idza ta'allamtumuhu wa 'araftumuhu atau wa 'araftumuhu 'alaikum bitamassuk bihi. Apabila kalian telah mengetahuinya, sudah belajar, sudah tahu, sudah mengerti tentang agama Islam, alaikum bittamassuki bihi, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Jangan cuma sekedar belajar, memiliki wawasan yang luas, tahu tentang akidah Islam, tahu tentang fikih, seluk-beluk hukum agama Islam, tahu bagaimana cara mengerjakan ibadah-ibadah dalam Islam, ya. Kemudian juga tahu mengenai mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, ya. Cuma amalannya sedikit, ada sangat sedikit dari ilmu yang sudah dia dapatkan tersebut yang dia amalkan. Ya, banyak yang dia langgar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. kemudian juga ketika beribadah pun sunnah-sunnahnya tidak dia tetap dia terapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Bahkan rukun-rukunnya pun mungkin ada yang masih tertinggal atau kewajiban-kewajibannya masih ada yang tertinggal, ya. Jangan seperti itu, ya. Setelah mempelajari agama Islam, maka pegang teguhlah agama Islam tersebut. Amalkan dengan sebaik-baiknya. Qala la yakfi an yakuna al-insanu 'aliman. Tidak cukup bahwa seorang itu menjadi seorang yang alim, mengetahui tentang agama Islam. Bal yajibu 'alaihi an ya'mala bi ilmihi. Bahkan wajib atasnya untuk beramal dengan ilmunya. Wa illa fal katsiru min al-ulama ahlu dalal. Ya. Akan tetapi sebetulnya banyak dari kalangan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu sebetulnya adalah ahlu dalal. Dia sebetulnya berada di atas kesesatan, ya. Banyak orang-orang yang memiliki ilmu yang luas tapi sebetulnya sesat. Menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan bukan cuma satu kitab saja yang dihafal mungkin, ya. Menghafal Riyadhus Shalihin, mungkin Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, juga menghafal matan-matan akidah misalnya, tapi sesat. Ada yang seperti itu, ya, bukan cuma satu, bukan cuma dua, banyak para ulama yang berada di atas kesesatan. Namun itu saja Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agamanya. Di sana ada ulama-ulama yang memang istiqamah, ya, ulama-ulama ahlu sunnah, ya, ulama-ulama firqatul najiyah yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari satu zaman ke zaman yang lainnya sampai akhir zaman. Qala ayadallu wa hum indahum ilmun. Yaitu orang-orang yang sesat padahal dia memiliki ilmu, ya. Qala fal yahudu indahum ilmun wa qad dallu wa kafaru. Maka umat Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu namun mereka sesat dan bahkan mereka kufur. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tersebut, mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk mereka imani, ya. Mereka tahu itu, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, tahu ketika Nabi Muhammad diutus, ya, dan datang kepada mereka berada di Madinah bersama juga dengan orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwa inilah Nabi yang hak, Nabi yang benar, ya. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, bahwasanya oh ini anak saya, ya. Ya ini bukan. Mereka mengenali anak-anak mereka sendiri tentu saja, sebagaimana kita mengenali anak-anak kita. Tapi apa? Mereka walaupun tahu bahwasanya Nabi tersebut adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut dan memilih untuk, ya, menjadi orang-orang yang sesat dan kufur di atas ilmu mereka. Nah, ini salah satu contoh saja kesesatan orang-orang Yahudi di atas ilmu mereka. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang wajib untuk mereka imani, namun mereka tidak mau beriman dengannya, dengan beliau SAW. Qala fala yakfi mujarradul ilm. Maka tidak cukup sekedar memiliki ilmu. La budda min at-tamassuki bil haqq. Haruslah seseorang itu berpegang teguh dengan kebenaran. Wasabatu wasabru alaihi. Wasabati wasabru alaihi ma'al ilmi. Dan juga harus kokoh dan bersabar di atasnya, ya, dengan memegang teguh ilmu. Fahwa ilmun wa amalun. Maka yang harus dilakukan adalah berilmu dan beramal. Awsa awalan bil ilmi, thumma awsa bil amali wassabati alaihi. Maka Abul Aliyah di sini pertama-tama memberikan wasiat untuk berilmu, kemudian beliau juga memberi wasiat untuk beramal. Wassabati alaihi, dan kokoh di atas amalan tersebut. Nah, inilah yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ada dua wasiat dari Abul Ali Ar-Riyahi yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Insyaallah akan kita bacakan penjelasan beliau hafizahullah pada kesempatan yang akan datang Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.